pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini, Minggu 1 Januari 2017 dibacakan Ardiansyah. Puluhan istri polisi menyaksikan dan memotret suami mereka saat berenang di parit selokan depan Mapolres Aceh Utara. Peraih medali emas Olimpiade Rio de Janeiro, Tontowi Ahmad berharap bisa duduk di posisi nomor 1 dunia pada tahun 2017. TNI meminta masyarakat bersikap kritis dan dewasa menyikapi berita-berita hoaks yang beredar di media sosial. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, puluhan istri polisi menyaksikan dan memotret suami mereka saat berenang di parit selokan depan Mapolres Aceh Utara pagi kemarin. Kegiatan itu sebagai tradisi usai kenaikan pangkat 59 personil Aceh Utara dari perwira hingga bintara. Penyematan pangkat dan penyiraman air bunga dipimpin Kapolres Aceh Utara AKBP Untung Sangaji. Para istri polisi tampak terpingkal-pingkal saat suaminya menceburkan diri ke dalam parit yang penuh lumpur. Kapolres Aceh Utara AKBP Untung Sangaji berpesan kepada anggota Polri yang naik pangkat agar selalu menjaga kehormatan dan profesionalisme. Selalu menjaga penampilan sosok yang bermoral dan bermartabat sebagai pengayom masyarakat. Adapun anggota yang naik pangkat yaitu 1 personil dari AKP menjadi kompol, 9 ibda menjadi ibtu, dan 1 aibda menjadi aibtu. Selain itu 1 bribka menjadi aibda, 37 brigadir menjadi bribka, 8 bribtu jadi brigadir, dan 2 bribda menjadi bribtu. Personil Polri sambung untung harus memiliki kualifikasi bidang keamanan dan dengan mempertajam kemampuan menangani gangguan keamanan. Antara lain demo massa atau huru-hara, kerusuhan, terorisme, konflik horizontal, serta kelompok kriminal bersenjata. Sudarlun, peraih medali emas Olimpiade Rio de Janeiro, Tontowi Ahmad berharap bisa duduk di posisi nomor 1 dunia pada tahun 2017. Dalam karirnya sebagai pebulu tangkis, Tontowi yang berpasangan dengan Liliana Natsir sudah mengecap sejumlah gelar bergengsi. Prestasi itu mulai dari All England, kejuaraan dunia hingga Olimpiade. Namun dalam perjalanan tersebut, Tontowi dan Liliana belum pernah duduk di posisi nomor 1 dunia. Liliana sendiri sempat duduk di peringkat 1 dunia saat berpasangan dengan Nova Widianto. Namun Tontowi mengaku belum mengetahui bagaimana rencana pelatih terhadap dirinya dan Liliana di tahun depan. Meski tetap bakal dipasangkan di turnamen besar, ada wacana untuk menduetkan Tontowi dan Liliana dengan pemain muda. Tontowi sendiri bakal berpasangan dengan Gloria Emmanuel Wijaya di ajang Malaysia Grand Prix Gold 2017. Ia menyatakan siap jika nanti dipasangkan dengan yang lebih muda. Tontowi berharap bisa lebih berprestasi lagi dan membimbing para junior. Sudarlun, TNI meminta masyarakat bersikap kritis dan dewasa menyikapi berita-berita bohong atau hoak yang beredar di media sosial. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Mayjen TNI Wuryanto. Menurutnya ada banyak berita bohong yang menyebabkan perpecahan dan memunculkan radikalisme di masyarakat. Wuryanto menyebut pihaknya selalu memonitor berita atau informasi yang muncul di media sosial. Dari pemantauan tersebut banyak ditemukan berita-berita hoak yang berisi ujaran fitnah, adu domba, provokasi, dan berita-berita lain yang merugikan, termasuk bagi TNI. Ia mencontohkan beberapa berita hoak yang merugikan institusi TNI, yaitu dukungan kepada Panglima TNI untuk menjadi Presiden RI, isu makar yang dilakukan oleh purnawirawan TNI yang diilustrasikan seperti peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Selain itu, pihaknya juga menemukan sejumlah akun media sosial yang mengatasnamakan Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Atas kondisi itu, TNI meminta pihak terkait untuk gencar membelajarkan kepada masyarakat dalam menyikapi berbagai informasi di media sosial. Sudarlun, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laude Muhammad Syarif menyayangkan atas dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Klaten Sri Hartini. Sri dianggap memungkiri fakta integritas yang pernah ia tanda tangani di gedung KPK beberapa waktu lalu. Fakta integritas merupakan komitmen pejabat pemerintah begitu dilantik menduduki jabatan. Penanda tanganan tersebut merupakan langkah untuk memastikan bahwa aparatur tersebut sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai undang-undang. Isi fakta integritas antara lain yang bersangkutan berjanji untuk berperan aktif dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Selain itu, ia juga harus bersikap jujur dan transparan serta menjadi aparatur yang berintegritas. Namun menurut Syarif, poin-poin tersebut tidak diterapkan Sri dalam kesehariannya menjalankan tugas. Sri menerima suap dari Kasi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Suramblan, terkait pengisian perangkat daerah di Kabupaten Klaten. Di rumah dinasnya juga ditemukan uang 2 miliar rupiah, 5.700 dolar Amerika Serikat dan 2.035 dolar Singapura yang dibungkus di dalam kardus. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Presiden Joko Widodo terpilih sebagai pemimpin terbaik di antara pemimpin Asia Australia pada tahun 2016. Jokowi menjadi pemimpin terbaik 2016 versi Bloomberg. Jokowi dinilai sebagai sosok pemimpin negara yang memiliki performa positif dari seluruh aspek. Berdasarkan data Bloomberg, beberapa aspek yang dinilai antara lain menaikkan kekuatan nilai tukar hingga 2,41%, menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif, serta memiliki tingkat penerimaan publik yang tinggi. Dan jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki tingkat ekonomi setara, Presiden Jokowi masih lebih menonjol. Jokowi dianggap mampu menekankan otoritasnya kepada lembaga politik bahwa ia mengendalikan 2/3 kursi di parlemen. Program keberhasilan tax amnesty yang dianggap mampu membiayai program pembangunan infrastruktur lainnya. Berbeda dengan Jokowi, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye justru mendapat rapor merah dalam semua aspek. Penilaian angka merah berasal dari nilai tukar won melemah sebesar 2%. Selain itu, angka pertumbuhan ekonominya hanya berada di angka 2,78%. Sudarlun, dua bom meledak di area pasar di pusat kota Baghdad, Irak. Ledakan tersebut menewaskan sedikitnya 18 orang dan melukai sekitar 53 lainnya pada Sabtu waktu setempat. Kepolisian Irak menuturkan bom memporak-porandakan sejumlah di daerah Al-Sinek. Daerah itu biasanya dipenuhi pedagang kaki lima dan pedagang grosir. Teror tersebut dianggap sebagai serangan paling mematikan yang memukul ibu kota itu sejak pertengahan Oktober 2016. Meskipun pada bulan lalu, bom bunuh diri juga menggemparkan kota Ain Al-Tamur yang menewaskan 8 orang. Hingga saat ini belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan di penghujung 2016 tersebut. Namun terhadap beberapa teror yang terjadi di negara tersebut selama ini, ISIS mengklaim bertanggung jawab. Baghdad telah bersiaga tinggi sejak operasi perebutan Mosul dari ISIS yang berlangsung pada Oktober lalu. Taktik teror bom tersebut kerap digunakan ISIS untuk mempertahankan diri dari gempuran pasukan Irak. Sudarlun, mantan pelatih Real Madrid Vicente Del Bosque menyebutkan Zinedine Zidane masih diragukan sejumlah pihak meski sukses meraih 3 gelar bergengsi dalam setahun terakhir. Zidane yang mulai melatih Madrid sejak pertengahan musim lalu, sukses mengantar Madrid jadi tim bergelimang prestasi di tahun ini. Menurut Del Bosque, Madrid yang terpuruk di pertengahan musim 2015-2016, akhirnya sukses mengangkat trofi Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Antar Klub. Namun masih ada saja yang tidak menghargai kerja keras Zidane yang menyebut Zidane sekedar laki. Ia juga menyebut Zidane telah menunjukkan kualitasnya dengan rentetan laga tak terkalahkan plus 3 trofi juara. Baginya, sukses Zidane di Madrid didasari oleh karismanya sebagai legenda sepak bola. Del Bosque sendiri mengaku pernah diremehkan saat baru tiba di Madrid. Pada akhirnya Del Bosque jadi salah satu pelatih tersukses Madrid dengan 2 gelar Liga Champions, 2 gelar La Liga, Piala Super Spanyol, Piala Super Eropa, dan Piala Intercontinental. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 1 Januari 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.